Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sabaq da'ma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Pada darasna fi durus al-madiyah al-mustathna. Lalu hana Aba Luqman Azam sebutkan alat-alat istisna. Illa wairu siwa ada ala hasya. Nah, indang ya khana abdillah, hukum mustasna bi illa istisna muttasil ada berapa? Tiga. Yang pertama wajib nasab. Kapan? Contohnya ja'atullahu illa zaidan. Nah, hukum yang kedua, apa hukumnya? Nah, kapan? Ila kana istisna tamam ghair wujud. Contoh? Ma hadhara al-tulab ila hamidan aw hamidan. Nah, hamidan atau hamid. Yang ketiga, kapan? Jika dalamnya apa? Jika istisna tersebut mufarrokan. Mufarrokan itu bagaimana? Mufarrokan itu yang tidak disebutkan ustaz sambil. Nah, apa contohnya? Nah, maja illa hamidun. Hamidun sebagai? Fa'il. Nah, sekarang hukum mustasna bi illa al istisna al munqati. Indah ya khana, benar bila. Yang munqati. Kalau mutasil tadi ada tiga rincian. Kalau yang munqati? Sama. Sama apa maksudnya? Wajib masuk. Boleh sebagai badal dan diirup sesuai yang terputus. Terputus itu maksudnya apa? Tidak sama antara mustasna dengan mustasna. Mustasna bukan bagian dari mustasna. Dari mana antum dapati itu? Halaman berapa? Munabila? Muatan utamnya mas? Masya Allah. Ada alirnya. Mana halaman berapa itu? Ada catatan di sini. Ah, apa catatan antum? Wajib nasab tersebut, baik itu mustasna mutasil atau mungkotil. Mulai. Wajib nasab. Wajib nasab. Nah, antum bilangnya tadi ada tiga hukum. Berarti dia tidak tiga tetapi. Satu saja. Catatannya, catatannya benar atau salah itu? Wajib nasab dalam semua keadaan. Ya. Nah, mongkate wajib nasab dalam semua keadaan. Contohnya apa? Illa himaran. Ma qamal qawmu illa himaran. Sekarang hukum mustasna dengan ghairu dan siwa. Hendak ya khana. Hukumuhu ajar bil idhofah. Majrur dengan idhofah. Kenapa? Karena ghairu dan siwa itu adalah isim. Nah, ghairu siwa itu adalah isim. Sehingga setelahnya pasti dibaca majrur sebagai mudhafun ilaih. Nah, jadi tidak pusing-pusing membahas. Pokoknya kalau setelah ghairu, setelah siwa itu mesti majrur mudhafun ilaih. Yang jadi masalah adalah ada tul istisna itu sendiri, yaitu ghairu dan siwa. Hukumnya apa ya Khana Abdi Rahman? Ghairu dan siwa hukumnya seperti mustasna bi illa. Ada tiga hukum ya. Wajib nasab, boleh nasab, boleh itba, naam sesuai dengan amil. Contohnya yang wajib nasab ya Pak Usman. Ja'atullahu ila hamil. Ghair kok, sudah pindah. Ya. Ja'atullahu ghaira hamilin. Ghaira hamilin. Contoh yang kedua, boleh nasa kulit bak, ya Pak Sofia. Ja'atullahu ghairu hamilin au hamilin. Loh. Hamilin au ghairu. Nah, yang dibahas ghairahnya. Kalau hamidin jangan ghairu hamidun, enggak boleh. Pasti majrur dia. Ghairu hamidin atau ghaira hamidin. Yang sesuai dengan amil ya khodar. Maka dapat ghairu hamidin. Sebagai apa ghairu? Ghairu. Maka kata apa? Maka jawab ghairu hamidin. Kata apa? Nulis apa? Maka kata apa risalata ghairu hamidin. Nah, maka kata apa hamidin. Sekarang berpindah kepada pengecualian atau mustasna dengan khala ada hasya. Coba Isa. Istisna ma khala wa ma ada. Enggak, pertanyaannya enggak pakai ma. Khala ada. Ada. Asya. Hukumnya nasab. Boleh atau wajib atau yang lain? Wajib. Kalau tanpa ma wajib. Berarti yang rincian yang kita jelaskan kemarin. Kalau tidak pakai ma, itu ada dua. Bisa nasab, bisa jer. Karena kalau tidak didahului ma, khala ada hasya ini bisa fi'il, madhi, bisa huruf jer. Nah, maka kalau tanpa ma, ada dua. Ja'atul labu khala zaidan khala zaidin. Adapun kalau sudah didahului ma, maka wajib nasab. Karena ma masdariyah tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Sehingga khola ada hasy, khola dan ada ini pasti fi'il. Kalau kapan didahului dengan ma. Baik, nah. Kita lanjutkan tamrin salis. Iqra ya khana Abu Luqman. Warad fihi Nafli apa? Warad fihi min amsilatil istisna Bazkur Nau'a Kulli wa'irabahu. Atafnya ke utkur naw'a wadkur i'rabahu. Artinya? Keluarkan dari pelajaran apa yang datang padanya. Datang padanya dari contoh-contoh istisna dan sebutkan jenis tiap-tiap satu dari masing-masing darinya. Masing-masing darinya dan i'rabnya. Nah. Baik. Urut ya dari yang paling atas. Najatullahu kulluhum illa wahidan. Dari para murid itu telah berhasil semuanya. Langsung aja ini sudah diartikan. Perintahnya tadi suruh mengeluarkan mana? Illa wahidan. Apa ini? Istisnanya apa jenisnya? Istisna taman mujaban, sehingga wahidan hukumnya wajaban nasbu. Terus nah apa ini taman mujaban ajab nasab. Terus walam yabqa ila syahru wahidun syahrun, ini apa istisnanya min mukarrawan, ahsan. Ya, syahrun sebagai apa? Syahrun sebagai mukarrawan itu kan sesuai dengan amil. Yabqa ini kan belum ada apa? Kurang nih. Syahrun sebagai fa'il dari yabqa. Saya pada dan istisna apa ini? Mutasil. Iya, mutasil yang apa? Taman mujaban hukumnya wajib nasab. Tadi darsain ini nasab ya. Ribet ya. Illa apa? Ayombo. Kemarin sudah kamu masih nanya. Arukannya apa di situ? Di sini tani, tani doma tani. Nah iyo, jelas apa berarti bacanya? Hamidun. Nah, Hamidun apa Hamidan? Hamidun. Nah, itu nama ini. Mufarrogon. Mufarrogon. Berarti Hamidun sebagai? Fa'il. Fa'il. Dan, berikutnya. Illa iyyahu. Laqad shahhahtu dafatir kullahu illa kullaha illa iyyahu. Kenapa? Kenapa? Taman mujaban. Berikutnya. Sabiqati. Sumbalan minta. Apa ini jenisnya? Sumbalan ini hukumnya apa? Wajib atau boleh? Kenapa? Taman mujab. Nah, berikutnya. Alam yatamhu ahadur. Illa Ibrahimu. Nah, apa ini? Mukarrab. Lah, mukarrab ya. Sudah lengkap ya. Ada fi'il, fa'il, maful fi'il. Ya. Kenapa? Aman. Aman wa ra mujab. Berarti hukumnya boleh nasab. Nah, berarti boleh dibaca Ibrahim. Illa Ibrahimu. Padahal dari ahadun illa Ibrahimu mustasna. Filosofia. kata hukumnya? Wajib nasab. Kalau mengkotek, sudah langsung, nggak usah pembahasan taman mujaban atau yang lain. Semuanya wajib nasab. Terus? Pasar ibu minu illa kalilam minu. Mufarok. Mufarok itu apa tuh? Kok kamu mufarok terus? Mufarok itu yang bagaimana? Itu hukumnya. Yang dimaksud mufarokon itu yang bagaimana? Mufarokonnya itu tidak ada mustahsa minunya. Ini ada mustahsa minunya gak? Iya, minu. Mereka minum. Gak mesti kalau minu itu ada minu ya itu. Artinya kan mereka tahu ada minum dari air. Ya iya, berarti mustahsa minunya yang mana? Hum mana hum ada? Nah, lemir wau. Nah, lengkap ini. Berarti kalilan ini hukumnya mustahsa apa namanya? Gairu mujab. Mana yang mau gairu mujabnya? Gairu mujab itu apa? Gairu mujab itu yang mengandung nafi, nahi atau istifham. Ah, mana? Nafi. Iya, mana? Istifham mana? Lah, berarti kan bukan guru mujab. Lah, tinggal satu pilihannya. Taman mujaban. Hukumnya? Hukumnya wajib nasab. Nah. Berikutnya. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Apa ini? Ini mutasil. Tam goiru mujab. Hukumnya? Hukumnya jawab. Boleh nasab, boleh. Ada. Qalilun berarti sebagai apa di sini? Qalilun sebagai mustasna. Badal dari dhamir waw. Badal dari dhamir waw. Terus. Fahal yuhlaku. Ayat yang ketiga. Yang keempat. Fahal yuhlaku ilan qawmul fasikun. Ini kenapa ini? Naam. Ini baru mufarokon ini. Berarti al-qawmu sebagai apa? Al-qawmu sebagai fa'il. Fa'il dari? Hah? Yuhlaku itu maklum atau majhul? Nah, harus teliti. Yuhlaku fi'il majhul. Berarti sebagai apa? Na'ibul fa'il. Berikutnya. Batilun. Ini apa ini? Hukumnya? Wajib nasab. Kenapa? Karena khola didahului dengan ma. Berikutnya. Sudah. Nah. Kulaba hukumnya apa ini? Langsung. Boleh apa wajib? Aduh. Udah tambah aduh ini apa? Wajib. Kenapa? Mana mungkote tulab sama semua pelajar. Ini yang dilihat jangan mungkote atau mutas, tapi ma ada itu loh, alatnya itu. Kalau ada sudah didahului ma berarti wajib nasab, dia fi'il madhi. Ya, dia fi'il madhi. Wajib nasab karena ada adalah fi'il. Menjadi maf'ul bih dari ada. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru huwa. Kembali kepada ma. Nah, kembali kepada sebelumnya. Berikutnya. Ayatnya. Apa ini? Kongkote. Kumnya. Wajib nasol. Baik, selesai. Membahas tentang. Kenapa? Mana? Illa baglatahu ya. Mata raka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan illa baglatahu al-bayda. Istisna apa ini? Mana bilang? Enggak ada di sini. Ucapannya Ali. Ketinggalan ini. Ucapannya Ali. Iqail hadisah ya Ali. Setelah ayat-ayat. Hah? Nah, lewatan tadi. Dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan illa baglatahu. Apa ini? Hukumnya? Hukumnya wajib nasab. Guru mujab kok wajib nasab ini? Afwan, jawas nasab bagi badal. Coba-coba. Santai aja lah Bunda Bila. Antum kok grogi banget. Antum jawab aja tuh. Gak ada alasan itu. Apa ini? Ya boleh nasab, boleh rupa. Boleh nasab, boleh badal, jangan rupa. Boleh badal. Iya. Boleh nasab, boleh badal. Ketika dia nasabnya, badalnya nasab, ya tetap mesti nasab, ya. Dinaron nasab. Baglat tahu, ini ada dua bacaan kalau baglat tahu. Berarti kalau kita baca nasab mustasna boleh, atau nasab badal juga boleh. Kenapa? Karena mubdal minhunya nasab juga. Nah, sama seperti ma ro'aitu tullaba illa zaidan. Mau badal, mau nasab, mustasna tetap sama. Ya. Nasab. Tambahan yang keempat, Raya Barohan. Ajin al-mustasna wa al-mustasna minhu fi ma yati wa dhur al-istithna'i fi kulli mithali. Nah. Kenapa? Ya, Allah alam. Kalau seperti ini, ayat-ayat ini juga harus hati-hati ya. Rabul Quran ya. Tapi sekilas mungkin bisa saja ini makhluknya yang makhluk. Wala taqul qawla ala Allah illa al-haqq. Nah, maksudnya ini. Wallahu a'lam. Berarti yang kedua ya, boleh nasab boleh tidak. Berikutnya yang kedua. Janganlah seorang pun dari kalian menolak kecuali istrimu. Imro'ataka istisna apa ini? Farogon, kenapa Farogon? Ada fa'ilnya ahadun. Amal mujab. Allah alam ini sesak mungkote. Istrinya kan kafir. Ya. Kenapa? Mungkote. Istrinya Nabi siapa? Nabi Lot. Mungkote. Tidak termasuk bagian dari Nabi Lot. Wajib nasab. Terus. Artinya. Dan siapa kaya mengampuni. Istifham di istisna itu maknanya nabi. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Illallahu. Kenapa ini? Tam. Mana? Mana tam? Belum sempurna ini. Kenapa berarti? Mufarragan. Lafzul Allah sebagai? Fa'il. Rabi. Nah, illa iyahu istin apa ini? Mufarragan. Jadi iyahu sebagai? Maf'ul bih. Nah, berikutnya. Wama yukrifuna illa tan. Dan tidaklah yang mengingatkan kita kecuali maha. Sayyidnya? Sayyidnya illa tan. Istisna apa? Istisna mufarragan. Dahulu sebagai? Terus. Fa innahum aduli illa rabbal alamin. Sesungguhnya mereka adalah musuh bagiku. Bagiku kecuali Rabb semesta alam. Nah, istisna apa? Mungkote. Hukumnya? Wajib nasab. Nah, wajaban nasbu. Kita lanjutkan huruf sebentar. Bab baru ya. Halaman 67. Awsala. Ketemu apa Lukman? Halaman 67. Awsala. Sulasi tasriful misal. Misal itu apa ya Pak Lukman? Fi'il yang? Fi'il yang ain fi'ilnya huruf. Kalau ajwa? Apa ya? Pak fi'ilnya. Kalau yang ain fi'ilnya huruf ilah namanya apa? Ajwa. Kalau lam fi'ilnya huruf ilah? Nakis. Nah, di sini tasriful misal karena sulasi musyaratnya apa ini apa Abdillah? Wasala. Wasala artinya apa? Sampai. Lazim atau mutaaddi? Lazim. Dimutaaddikan dengan awsola, menyampaikan. Wasola sampai, awsola menyampaikan. Berarti ini diantara cara memutaaddikan fi'il lazim. Betulnya af'ala, dakhala masuk, adkhala memasukkan. Khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Baik, kita baca sama-sama. Awsola yusil wahid isnain salasa. Awsola yusilu ikhalan musilun. Mati maklum. Untuk latihan ya, awsola menyampaikan, awjada mengadakan, awsaba melompatkan, wasaba melompat menerkam, awsaba melompatkan, awsako mengikat, awjaba mewajibkan, awhada menyendirikan, awrosa menjadikan waris, awroda menyebutkan, mendatangkan, menyebutkan, awsyaka hampir. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Oke. Ya. Awasnya. Yusiku, Umar, hampir.